Terlanjur. Jima dalam hadap so. Saya nak tahu. Tak khabar dalam kuliah baru ini dengan cara sedekah. Saya nak tahu sedekah cara mana. Dia lanjut jimak dalam keadaan hadap sok. Ustaz khabar sedekah. Sedekah apa ni? Dia ni salah faham dah ni. Dia hadap sok pasti dia pergi jimak isteri dia. Boleh tak? Tak salah. Kok mana pula dia ni? Takut gini lah, jimak isteri ketika isteri haid. Jangan kabur dalam hadap so. Kita hadap so. Mi. Jimak isteri. Bila jimak isteri, jadi hadap so. Siapa yang kata? Anda sangat. Mana dalil? Hadis. Nabi kata, izal taqal qitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila berlakunya persetubuhan suami isteri, maka terjadi hadam so yang mewajibkan mandi. Ingat tu, marah. Sandarang kita. Lepas kita tak mandi lagi. Jimak pula mi sekali lagi. Pula-pula jimak, pek jimak dua kali mi kata. Haram tak? Dah sunat sahaja kita jimak kali yang kedua. Kita ambil wudu. Kenapa? Bukan wuduk nak semayang. Kan ambil wuduk tu semayang lah, dah ambil wuduk dah. Malah mandi wuduk dah lagi. Jadi hukumnya siapa yang berhadap so dengan hadas junub. Baru kita faham. Bak hadap so dua. Hadap so junub, hadap so haid dan nifah. Hadap so haid dan nifah tak boleh jima. Hadap so junub dia dua sebab. Yang pertama keluar mani. Yang kedua sebab jima. Sekalipun tak keluar mani. Keluar mani tak jimak. Atau dua-dua. Keluar mani. Jimak dan keluar mani. Faham tak? Ini dia panggil janabah. Orang tuang tu dia panggil junub. Faham? Jadi, hak tu bukan. Hak betulnya, tersalah dia jimak isteri dia ketika haid tak kering lagi. Maka sunat bersedekah bukan wajib. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faham? Jika darah tengah laju, tengah banyak, dengan satu dinar. Jika darah sedikit, dengan setengah dinar. Wajib ke tak? Bukan wajib, sunat sahaja. Dah kalau sedinar berapa? Katakan sedinar RM80 dia ni. Maka sunat lah RM80 kalau darah tengah banyak. Kalau darah ngujung-ngujung dah, RM40 setengah dinar. Kepada fakir dan miskin.